ku di dalam hidupmu. Nyatanya ku lihat ini tak bisa ku coba untuk setia. Sudah cukuplah sudah ku memberikan waktu yang selalu tak bisa mencoba untuk setia. Yang selalu ku inginkan, yang selalu ku nanti, kau coba untuk mengerti. Apalah arti mencinta dan harus kau sadari. Bila ingin bersamaku, jangan coba kau ingkari. Diriku di dalam hidupmu. Nyatanya ku lihat ini tak bisa tercoba untuk setia. Sudah cukuplah sudah ku memberikan waktu. Kau selalu berhati.